Hey y'all, tahu nggak? Hidup akan lebih indah bila kita ramah pada lingkungan, ya kan? Lampu-lampu dimatikan, dimatikan setelah selesai belajar. Oh baiknya, oh senangnya. Matikan keran air waktu gosok gigi, nyalakan keran air waktu kumur-kumur. Oh baiknya, oh senangnya. Kakakku punya baju kaos keren, sudah kesempitan. Daripada dibuang sayang sekali, kan bisa ku pakai kembali. Betapa senangnya hidup, hemat. Betapa senangnya hidup sehat. Jadi kreatif dan jadi pintar, kita bisa ramah pada lingkungan dengan reduce, reuse, recycle. Bersahabat dengan alam, udara bersih, menyisihkan kepenatan. Semua ini begitu mudah kita dapatkan bila kita pintar dan kreatif untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam duka gembira, bersahaja, reduce, reuse, recycle untuk semua. Betapa